Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Siapa yang telah hafal hadisnya? Atau pada hafal semuanya? Hafal. Yang lainnya? Siapa yang belum hafal? Siapa yang sudah hafal? Yang belum hafal siapa? Nah, Fikri belum hafal. Siapa lagi? Kenapa belum hafal? Musa kenapa belum hafal? Hah? Kenapa pada belum hafal? Padahal hadisnya hadis yang ringkas. Berapa halaman hadisnya? Anak-anak? Ah, berapa halaman? 100. Os. Ah? Setengah. Saya kira 100 halaman hadisnya. Wah, luar biasa 100 halaman. Setengah halaman, Zayan. Bukan setengah mungkin, bahkan seperberapanya? Seperempat dengan tulisan yang besar ya. Benar hadisnya seperempat atau cuma dua baris? Hah? Hadisnya berapa? Dua baris atau dua baris kan? Abghadur rijal ilallah Al-Aladul Khisom. Berapa halaman Harun? Berapa halaman Harun? Abghadur Rijal Ilallah Aladul Khisom. Berapa halaman? Berapa jilid kitab? Hah? Berapa halaman Ibnu Jasmar? Berapa halaman? Abghadur rijal ilallah aladul khisam. Berapa? Cuma dua baris. Saya kira 10 jilid kitab. Waduh. Cuma dua baris. Siapa yang belum hafal? Semuanya sudah hafal berarti? Iya. Naam. Coba Naufal. Fadhal. Berapa halamannya Anoval? Hah? Satu baris. Satu baris kata Anoval. Nah, ya dua baris kalau di kitab kita ya. Sebetulnya satu baris kalau ditulis. Satu baris. Saya kira 10 jilid kitab. Kalian tidak menghafal. Wah, Ustadz ini 10 jilid disuruh hafal. Satu baris. Hafal Tio? Coba. Diangkat suaranya ya Tio. Lebih besar suara mobil Kijang itu. Naam, ahsanta. Indak ya, siapa? La ilaha illallah. Jadi saya itu selalu lupa Ilyas dengan siapa? Azki. Mana Ilyas? Mana Ilyas? Sakit. Naam, indak ya Azki. Naam. Khisam. Aladul khisam atau khasim di situ? Khasim, labas. Tidak ada masalah. Aladul khasim atau khisam. Naam, sama. InsyaAllah semakna dan insyaAllah tidak ada masalah. Khasim, aladul khasim. Naam, di dalam ayat. Wahuwa aladul khisam. Dalam suratul Baqarah. Wahuwa aladul khisam. Kalau di sini hadisnya aladul khasim. Iya. Taib. Naam, indak ya Mahesa. Qalat, kalau Aisyah qalat. Naam. Siapa lagi? Ikrimah, hafal enggak Ikrimah? Satu baris loh Ikrimah. Satu baris loh Ikrimah, hafal ya nanti ya. Ikrimah hafalannya berapa surah? Banyak, ini satu baris Ikrimah, dihafal ya. Naam. Taib. Indak ya Musa, sudah hafal atau belum? Belum juga hafal. Wah, Musa. Ini harus di apa, semangatkan menghafal. Naam. Indak ya siapa Ilyas, siapa ya, ya. Siapa adiknya Muhammad? Siapa? Ayub. Kok Ilyas? Ayub. Indak ya Ayub. Naam. Indak ya Harun. Naam, Ilham indak. Naam. Mudah kan? Mudah, satu baris. Kita hafal hadis Rasulullah, kita menghafal wahyu. Karena apa yang datang dari, apa yang didatangkan kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah adalah wahyu. Naam. Tetapi menghafal anak-anakku sekalian bukan berarti sekarang menghafal besok terlupa. Diinginkan kita menghafal, besok kita masih menghafalnya sampai kita wafat. Jangan menghafal sekarang besok lupa, tapi sampai wafat. Lihat para ulama kita, mereka menghafal sampai mereka wafat. Allahu taala a'lam bisawab. Demikian bacaan Al-Qur'an kalian. Bacaan Al-Qur'an, hafalan Al-Qur'an jangan sampai hilang. Jangan sampai lenyap. Dibawa sampai ke hadapan Allah. Kalian bawa hafalan Al-Quran kalian sampai di hadapannya Allah. Supaya nanti kalian naik tangga hafalan kalian menempati surga Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Jangan dilupa. Dibawa ke hadapannya Allah hafalan tersebut. Sehingga kalian akan membaca Al-Quran sesuai dengan hafalannya, sesuai dengan bacaannya. Jangan nanti lupa. Ya, kalian dapat apa kalau lupa? Al-Quran tidak menjadi syafi' bagi orang yang lupa. Al-Quran tidak menjadi perhiasan terhadap kedua orang tua kalian kalau lupa. Jangan sampai kalian lupa atau dilupakan. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-hafidh Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, babu targhib fi makarimil akhlaq, bab himbauan ataupun hasungan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kalau kita belajar seperti ini anak-anakku sekalian, saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kemudian di majelis yang lain kita juga mendapatkan keterangan tentang akhlak, kemudian di majelis yang lain kita mendapatkan keterangan yang juga sama tentang adab, kata para ulama kita, pertemuan dan suatu yang bertemu tidak direncanakan, pertemuan ini adalah suatu yang baik yang tidak direncanakan, itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengumpulkan kebaikan terhadap seseorang. Di majelis ini dia mendengarkan akhlak, di majelis yang lain dia mendengarkan akhlak, majelis yang berikutnya dengarlah akhlak lagi. Itu namanya taufik. Kenapa? Allah menginginkan betul-betul kita mengerti tentang akhlak. Di sini kita tidak mengada-ngada. Kita membaca kitab ini bukan merencanakan kita majelis ini nanti ketemu dengan majelis ini, ketemu dengan majelis itu. Tetapi kita hanya sekedar membaca, kemudian Allah Subhanahu wa taala membarengi waktu-waktu yang ada, menciptakan dengan membarengi waktu-waktu yang ada buat kita, ternyata subhanallah ketemu. Majelis Adabul Mufrad kita belajar tentang akhlak. Majelis ini sekarang kita belajar tentang akhlak lagi. Tidak terasa di majelis yang lain juga kita disinggung tentang akhlak. Itu namanya apa? Taufik, kata para ulama kita. Karena Allah menginginkan kebaikan dengan apa yang dipertemukannya ini, untuk kita betul-betul kokoh, mendalami, memahami, dan menghasilkan praktek. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikianlah kita harus selalu dan mesti selalu dihasung, dihimbau dengan akhlak. Harus mesti dihimbau dengan akhlak. Karena sedemikian amalan kita dalam sehari-harinya tidak luput dari akhlak, dari adab yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kata beliau, himbauan terhadap apa? Akhlak yang utama, makarim al-akhlak, akhlak-akhlak yang utama. Sebelum itu kita baca dulu keterangan Al-Imam Syaikhul Islam Samahatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Mungkin sering kalian dengarkan nama ini disebut dan kalian telah dengarkan beberapa kisah yang indah, ajib, suatu yang menakjubkan, mengagumkan dari kisah-kisah beliau rahimahullah. Pantas kalau beliau dikatakan Syekhul Islam. Pantas kalau beliau dikatakan Syekhul Islam. Nah, di sini kita akan mendengarkan keterangan beliau rahimahullahu taala. Dan sebagai tambahan tentang beliau, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, terus terang ya benai, imam ini imam yang saya secara pribadi memuliakannya. Dan kita sebagai penuntut ilmu ahli sunnah seharusnya memuliakannya. Naam, kalau kalian nanti berjalan di dalam dakwah ini sampai kalian dewasa besar, kalian tahu bagaimana andil beliau dan apa yang beliau telah berikan, sumbangkan terhadap dakwah ini, kalian akan kagum dengan beliau rahimahullahu ta'ala. Naam, tetapi tentunya kekaguman kita bukan berarti melebihi Nabi Muhammad, bukan berarti melampaui batas, tidak, sesuai dengan posisinya beliau, alim ahli sunnah wal jamaah, Syekhul Islam di zaman ini, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah ditanya, Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang beliau, apakah ada yang menggantikan posisi beliau setelah wafatnya beliau. Kata beliau, yang saya ketahui belum ada. Yang saya ketahui belum ada. Lantas beliau menyebutkan salah satu keistimewaannya Syekh bin Baz. Beliau mengatakan, seorang yang terkumpulkan padanya sekian banyak ilmu. Seorang yang terkumpulkan padanya sekian banyak ilmu. Itulah Syekh bin Baz. Lantas beliau mengatakan dengan sebuah kalimat penggalan sajak orang Arab, laisa bi mustankirin ayyajma'allahu al-awalima ala wahidin atau fi wahidin. Laisa bi mustankirin, hal yang tidak bisa diingkari, Allah mengumpulkan berbagai macam ilmu terhadap seseorang. Karena Allah kalau menginginkan sesuatu terjadi, tidak ada yang dapat menolaknya. Laisa bimustankirin ayyajma'allahu al-awalim fi wahidin atau ala wahidin, atau sebagaimana yang beliau sebutkan dari kalimat tersebut. Dan benar, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala imam yang besar dalam bidang fikih, beliau faqih, dalam bidang tafsir beliau mufassir, dalam bidang hadis beliau ahli hadis. Dan menduduki posisi itu tentunya memiliki banyak ilmu. Memiliki banyak ilmu. Karena itu beliau diposisikan sebagai mufti, ahli fatwa. Di usia 16 tahun mata beliau Allah takdirkan buta. Kebutaan yang beliau dapatkan di antara sebabnya kata para ulama, karena banyaknya mutola'ah, banyaknya menelaah kitab, banyaknya membaca kitab, sehingga membuat matanya sakit dan terganggu penglihatannya. Kalau dulu para ulama kita membaca di zaman dulu, beliau hidupnya tentunya jauh daripada kita, Syekh bin Baz. Zaman dulu negeri Saudi Arabia, penerangan masih sulit, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang bermandikan cahaya negeri Saudi, negeri yang terang benderang, terlebih lagi di Haram, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, kalau ada yang pernah ke sana pasti bisa melihat terangnya masjid tersebut. Karena memang dibutuhkan penerangan, orangnya banyak, ribuan yang datang, bukan satu dua, ribuan orang yang masuk ke dalam masjid tersebut. Bahkan di musim-musim tertentu bisa sampai sejuta, karena berkumpul penuh sesak. Seperti di malam Lailatul Qadar. Nah, kita kembali kepada keterangan. Keterangan yang tentunya redup membuat mata juga akan terpengaruh. Kemudian membaca, menelaah. Hampir boleh dikatakan kitab-kitab sekarang, apa yang kalian miliki dari kitab-kitab itu tentunya dengan percetakan modern sudah bagus, hurufnya besar, kertasnya juga bagus. Kalau dulu hurufnya kecil-kecil, mesin cetak yang dicetak itu percetakan hurufnya kecil-kecil, sehingga tentunya menjadikan mata itu tegang melihat. Tetapi banyak yang ulama yang sehat matanya sampai akhir hidupnya. Nah, beliau Allah takdirkan di usia 16 tahun anak-anak, mata beliau dibutakan oleh Allah, ditakdirkan buta. Tetapi beliau telah menghafal Al-Quran di usia masih muda belia. Kalau saya enggak salah, di usia kurang 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kalau saya enggak salah ya. Kalau salah tentunya mohon dimaafkan. Kemudian beliau telah banyak menghafal matan-matan kitab, sehingga usia 16 tahun itu usia yang beliau telah banyak mentelaah kitab. Allah takdirkan buta matanya. Setelah buta, bukan beliau berarti tidak membaca dan malas membaca, beliau tetap membaca menggunakan sima'ah, mendengarkan bacaan. Karena di Saudi, bacaan-bacaan para ulama, kitab-kitab di masjid dibacakan, beliau mendengarkan. Beliau adalah murid yang dipercaya oleh mufti sebelum beliau, yaitu Muhammad ibnu Ibrahim Al-Syekh. Beliau duduk di hadapannya, mendengarkan gurunya dan guru-guru yang lain. Luar biasa, beliau menangkap ilmu sehingga menjadikan beliau seorang alim yang hafal ilmu. Coba anak-anak sekalian, kalau orang bersungguh-sungguh, Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk. Ketika beliau hafal ilmu, beliau jadi pimpinan alimnya orang-orang di dunia, yang membuka Rabito Alam Al-Islami, Syekh bin Baz, beliau yang membukanya. Beliau rahimahullah diminta berpidato. Dulu para ulama pengin bertemu dengan beliau, pengin melihat beliau, pendiri Rabito Alam Islami. Rabito Alam Islami itu adalah lembaga sosial Islam untuk dunia-dunia Islam semuanya. Beliau salah satu pendirinya. Beliau berpidato dalam keadaan, oh ternyata beliau adalah orang banyak yang perhatian, banyak yang takjub. Oh ternyata Syekh bin Baz itu buta. Dan orang tidak mengenal Syekh bin Baz karena ternyata orangnya sederhana. Nah, ini keutamaan beliau. Maka saya katakan tadi, saya secara pribadi kagum dengan beliau. Tentunya mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, dan dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang soleh di sisinya nanti, di surganya nanti. Allahumma taqabbal, Allahumma amin. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala, beliau mengatakan di sini, fal mu'min, kata beliau, yajibu ayyahtamma bil makarim wa yuhadzir al masawi. Seorang mukmin, kita ini kalau mengaku beriman, mesti atau harus perhatian, dengan sepenuh perhatian dengan akhlak yang utama. Jadi kalau kita ngaku mukmin, kita harus perhatian dengan perhatian yang serius terhadap akhlak yang utama. Dan hendaknya berwaspada, mewaspadai dirinya dan menjauhkan dirinya dengan al-masawi atau dengan akhlak yang jelek. Kita harus melihat ini akhlak baik enggak? Siapa? Asadi. Dimatikan yang berganteng. Yang ini. Yang tengah paling belakang. Yang paling belakang, nah, dinyalakan yang lain. Ya. Untuk sementara ya, benar, karena serangganya banyak. Kita kan sudah belajar tentang serangga ya. Di dalam masjid boleh enggak serangga dalam masjid? Ya, kalau dia masuk sih kita enggak bisa ngelarang ya. Tapi tentunya karena bisa mendatangkan dengan keadaan serangga ke masjid, kotor masjidnya, maka kita naam berusaha untuk menyingkirkannya. Kemudian kata beliau, jadi seorang mukmin, kita ulangi, seorang mukmin harus melihat ini akhlak utama enggak? Kalau ini akhlak utama, saya mau mengamalkan Dan dia juga selalu melihat ini, berhati-hati, berwaspada, ini akhlak yang jelek enggak? Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Mohon maaf kepada para talibat, tadi sempat dimatikan pengeras suara. karena ada hal yang perlu disampaikan kepada santri putra atau tulab, sehingga terpaksa dimatikan pengeras suara. Mudah-mudahan selanjutnya insyaallah taala berjalan seperti biasa. Adapun apa yang kita baca tadi belum sempat dilanjutkan, sehingga nanti pertemuan berikutnya akan dilanjutkan insyaallah taala. Mudah-mudahan menjadi pengertian yang baik bagi semuanya, dan kita cukupkan karena telah masuk waktu salat isya. Kita akan tegakkan salat isya berjamaah insyaallah taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.